Lagi bos. Eh? Apa? Arjun. Arjun. Debu-debu jalanan. Hei, duet re, duet. Ya Allah. Oke. Kali ini tuh malam ini tuh spesial duet. Spesial. Malam ini tuh spesial duet. Spesial. Gitu. Apa bos? Hayalan yang indah. Hayalan yang indah. Ya. Ayo. Ya di pojok apa itu mas-masnya? Senyum dan perang. Senyum dan perang. Kemana wis? Sing sana apa mas? Satu hati. Hanya satu. Oh hanya satu. Satu-satu semuanya. Satu-satu mas semua. Iya. Berarti yang diturutin hanya satu. Iya kan cuma satu. Lain cuma satu lagunya iya. Gitu. Oh, siksa kubur katanya siksa mas. Kubur. Mm-mm. Ya wo jorek. Masalah durung wayahe. Oke. Enaknya yang mana ini mas? Yang mana dong? Hah? Apa mas? Gerajakan Banyuwangi. Duet lo mas. Duet lo. Berdua lo. Hey, sekarang aku mau tanya sama kamu. Iya. Kamu pernah selingkuh apa enggak? Enggak pernah kok mas Gary. Sumpah enggak pernah selingkuh? Enggak. Kemarin ayo. Sama siapa? Pokoknya. Sama siapa? Ayo, kamu pernah selingkuh ya? Enggak kok, Mas. Kamu pernah nyelingkuhin aku? Iya, tapi cuma satu kali. Loh, berarti loh, pernah. Enggak, tapi kan enggak sering kan, Mas Gary? Enggak sering. Nah, kan? Aku kan enggak pernah selingkuh. Ah, Mas Gary bohong. Eh. 5 kali lebih, Mas Gary. Enggak pernah. Enggak, oh. Ayo ngaku, Nggak. Mas Gary. Ya saya selingkuh ya. Oh, iya, deh. Ayo selingkuh yuk. Iya. Monggo putra yaudah. Desa, yuk. Kita selingkuh aja ya. Sakit loh Mas Gary. Eh? Walaupun sedikit tapi sakit loh. Awang aku loh tau dijewer tapi rasa sakit kok. Oh ya sudah. Orah. Berarti terbuat dari besi ya Mas Gary. Mungkin.